Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada perkataan Tahawi rahimahullah taala, wal amnu wal iyas yang qulani an millatil Islam. Fasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Bahwasanya al-amnu wal-iyas, apa yang dimaksud dengan al-amnu wal-iyas? Inda maulana. Al-amn yakni merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iyas, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keduanya ikhwan merupakan perkara yang bisa memindahkan seorang hamba dari agama Islam menuju kekufuran. Dan rasa aman dari makar Allah karena melampaui batas dari sisi apa? Seorang hamba melampaui batas dari sisi apa? Inda Ismail, seorang terjatuh dalam perasaan aman dari makar Allah. Hal ini kenapa? Karena dia melampaui batas dari sisi taib, dia melampaui batas dari sisi rojak, berharap tapi melampaui batas sehingga terjatuh dalam perasaan aman dari makar Allah. Sedangkan al-iyas, sebabnya karena melampaui batas dari sisi khauf, rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak benar, melampaui batas sehingga terjatuh dalam putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua-duanya ikhwan merupakan musibah. Dan kemarin telah kita lewati hubungan antara al-khauf dan raja yang harus seimbang pada seorang hamba. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala sahibu manazilis sa'irin, beliau adalah Abu Ismail Al-Harawi. Yang kitab ini ikhwan, manazilis sa'irin, yang disyarah oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan syarah yang sangat bagus, dengan judul yang masyhur, Madarijus Salikin. Walaupun pengarang Manazilus Sa'irin ini Abu Ismail Al-Harawi, ada padanya nafas tasawuf dalam kitab tersebut, tapi kemudian diarahkan dalam syarah oleh Ibn Al-Qayyim pada apa? Pada syarah yang hak. Kata Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, ar-raja'u ad'afu manazilil murid. Ini di sisi kaum tasawuf, raja itu adalah tingkatan paling rendah dari al-murid. Murid, kemudian dalam bahasa kita murid juga untuk makna siswa. Ini istilah sufi, ya kawan. Dan al-murid inda sufiya huwa tilmidh al-muhib li syaykhihi al-mustaslim lahu. Yang disebut dengan murid adalah tilmidh, yaitu seorang siswa atau murid dalam bahasa kita yang mencintai syekhnya dan berserah diri kepada syekhnya. Pokoknya dia apapun, diapakan, apa saja, dia nyerah, menerima. Yang dalam prinsip kaum sufi, akhwan, seorang murid di sisi syekhnya hendaknya apa? Seperti mayit di sisi apa? Orang yang memandikannya. Mayit dimandikan oleh orang, tidak boleh dia protes di jungkir kanan kiri, dibalik atau mau di apapun, tidak bisa protes. Dan ini seruan taklid. Ya, memang kebanyakan kaum sufi menjadikan senjata utama untuk apa? Untuk menyebarkan pemahaman mereka kepada orang-orang yang jahil. Nah, di antara pernyataan batil mereka, kawan, baik, bahwasanya raja itu tingkatan paling lemahnya bagi seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan yang enggak benar. Makanya dikatakan oleh beliau, wa fi kalamihi nadhar. Taib. Dan pada perkataan beliau ini, Abu Ismail Al-Harawi, nadharun, yaitu padanya sesuatu yang butuh untuk dicek ulang, butuh untuk dibenarkan, diluruskan. Kenapa? Balir raja'u wal khawfu ala al-wajhil madhkuri min ashrafi manazilil murid. Bahkan rasa harap dan rasa takut dalam sisi yang atau di atas sisi yang telah disebutkan di depan, itu termasuk di antara seutama-utama tingkatan al-murid. Karena tanpa keduanya tidak akan bisa sampai. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadits kursi ini yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Taib. Maka perkataan wa fi sahih ini kurang tepat. Wa fi sahih ini laisa bi sahih. Kenapa? Karena hadis ada dalam Musnad Ahmad, tidak ada dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepadaku. Maka berprasangkalah kepadaku apa saja yang Dia kehendaki. Apa yang Dia inginkan, berprasangkalah. Ini dorongan untuk kita semua agar berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat rasa harap. Taib. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qayyim ikhwani fillah katakan dalam Madarijus Salikin ketika mengomentari perkataan Abu Ismail ini, falaisa kadzalik. Tidaklah demikian, yaitu maksudnya ar-raja ad'afu manazilil muridin, ini kata beliau falaisa kadzalik. Bal huwa min ajalli manazilihim wa a'laha wa asyrafiha. Bahkan raja itu termasuk tingkatan mereka yang paling utama, paling tinggi dan paling mulia. Wa alaihi wa ala al-hubbi wal khawfi madarus sayri ilallah. Dan di atas harapan ini serta rasa cinta dan rasa takut berputarlah perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa ketiga perkara ini tidak akan mungkin sampai. Nah, Allah telah memuji nama orang-orang yang memiliki roja dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Liman kana yarjullah, bagi orang yang memiliki harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi thalath. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya beliau sejarak 3 hari, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berprasangka baik kepada Rabb-nya. Oleh karena itulah para ulama mengatakan kalau sudah dekat-dekat waktu kematian, akhwani fillah, sebagiannya apa? Mengupayakan untuk memperkuat sisi harap. Perkuat sisi harap, perkuat sisi rojaknya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Walihada kila innal abda yambagi an yakuna roja'uhu fi maradihi arjaha min khawfihi bi khilafi zaman sihah, fa innahu yakunu khawfuhu arjaha min roja'ih. Oleh karena itulah dikatakan, sungguhnya hamba seyogianya rasa harapnya dalam kondisi sakit itu lebih mendominasi daripada rasa takut. Berbeda dengan ketika sehat, hendaknya rasa takutnya lebih mendominasi daripada rasa harapnya. Ya, lebih kuat. Agar apa? Agar tidak berbuat maksiat ketika rasa takut dikuatkan. Karena biasanya orang sehat, ya inginnya berbuat hal macam-macam. Berbeda ketika sakit. Nah, hendaknya dia memperkuat rasa harap. Wa qala ba'dhum, man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq, wa man 'abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun, wa ruya wa man 'abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un, wa man 'abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid. Nam, sebagian ulama mengatakan siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia itu zindik. Nah, karena ini pengakuan orang-orang sufi. Nah, tidak memiliki rasa takut, mereka tidak perlu rasa harap. Bahkan menurut mereka kalau ibadah kok ada rasa harap, ini ibadahnya pedagang. Nah, sampai dibuat syair-syair, ya kan, yang dulu pernah di sebelum mengenal sunnah pernah di manhaj tasawuf akan paham. Baik. Dan menurut mereka kalau ibadah karena rasa takut, ada dorongan rasa takut, ini ibadahnya pencuri. Jadi di sisi mereka ibadah yang paling sempurna ya hanya dengan rasa cinta saja. Ini menurut mereka ibadah yang paling tinggi. Padahal ini adalah apa? Adalah tipu daya syaitan. Nah, dikatakan di sini siapa saja beribadah pada Allah dengan cinta saja, maka dia itu zindiq. Kenapa, ikhwan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa dzalika annal hubbal mujarrada da'wahu tatabassatun nufusu fihi hatta tatawassa'a fi ahwa'iha idza lam yaza'ha wazi'ul khasyati lillah. Yang demikian itu dikarenakan kalau cinta saja. Nah, ya, klaimnya bahwasanya itu cinta saja, maka nah, jiwa itu khanifillah akan apa? Akan memperluas kekuasaannya. Nah, sehingga hawa nafsu yang menguasai jika tidak ada apa? Tidak ada rasa takut pada Allah. Nah, mereka hanya cinta saja. Sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ini anak-anak Allah dan hamba-hamba yang dicintai Allah. Akhirnya apa? Sembarangan. Zindik. Sebagaimana kaum tasawuf terjatuh pada hal ini. Dan banyak orang-orang ahli tasawuf mengaku mencintai Allah, tapi apa? Menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian man abadahu bil khaufi wahdahu fa huwa hariru haruriyun. Siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah haruri, orang yang berpemahaman khawarij. Nah, dan ini jelas. Karena memang orang-orang khawarij khanifillah terjatuh dalam berbagai macam kesesatan, ya, diantaranya ini karena membangun ibadahnya di atas apa? Di atas rasa takut tok, karena mengambil sisi ancaman-ancaman Allah saja, sehingga pelaku dosa besar di sisi mereka kekal di dalam neraka, sedikit-sedikit mereka kafirkan. Nah, dan haruriyun istilah lain untuk nama khawarij. Wa man abadahu birajai wahdahu fahuwa murji. Dan siapa saja yang beribadah pada Allah dengan rajak saja, maka dia seorang yang berpemahaman murji'ah. Yang dengan sebab itu dia melanggar kemaksiatan-kemaksiatan dalam keadaan aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dalam sangkaan mereka. Dan ini orang-orang yang Allah katakan fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, sedangkan seorang mukmin yang sebenarnya ahli tauhid, ya, mengumpulkan dalam beribadatan antara hubbi wal khaufi war raja, rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, faqad ulima anna al-ibadata innama tubna ala thalathati usul, al-khawfu wal-raja'u wal-mahabbah, wa kullun minha fardun lazimun. Telah diketahui bahwasanya ibadah itu hanyalah terbangun di atas tiga pokok utama, yaitu rasa takut, rasa harap dan rasa cinta. Dan masing-masing dari ketiga perkara ini hukumnya wajib. Wal jam'u baina thalathati hatmun wajibun, dan menggabungkan ketiga-tiganya merupakan perkara yang harus pula. Falihadza kana as-salafu yadhummuna man ta'abbada biwahidin minha wa ahmalal akhirain. Oleh karena itulah dulu para salaf mereka mencela siapa saja beribadah kepada Allah dengan salah satu dari ketiga itu dan mengesampingkan yang keduanya. Cuma ngambil satu dan mengesampingkan yang enam dua. Ini dicela dan bahkan dihukumi tersesat. Walaqad ahsana Mahmud al-Warraq, Mahmud Ibn al-Hasan, atau walaqad ahsana Mahmud al-Warraq. Dia adalah Mahmud Ibn al-Hasan Taib al-Baghdadi seorang syair yang bagus, penyair yang bagus. Dalam bait syairnya beliau mengatakan fi qawlihi, "Lau qad ra'aitu as-saghira min amalil khairi tawaban ajibta min kibari. Au qad ra'ait," tempat kalian ra'aita atau ra'aita? Ra'aita. Nah, itu lebih pas. "Lau qad ra'aita as-saghira min amalil khairi tawaban ajibta min kibari. Au qad ra'aita al-haqira min amali syarri jazaan asfaqta min hadari." Seandainya engkau melihat amalan-amalan yang baik yang kecil, nah, pahala yang engkau terkagum-kagum dikarenakan besarnya, atau engkau melihat amalan yang buruk tapi apa, diremehkan. Taib. Memiliki balasan yang engkau khawatir dari apa? Dari kemadaratannya. Maksudnya apa? Hendaknya seorang dalam ibadahnya seandainya saja engkau bisa melihat amalan-amalan yang baik, yang kecil, yang engkau terkagum-kagum dengan besarnya pahalanya. Ini memperkuat rasa harap. Dan memperkuat rasa takut, yaitu dalam beramal buruk walaupun kecil tapi hendaknya engkau takut dari apa? Dari balasannya. Taib. Amalan yang kecil tapi memiliki pahala besar itu bisa saja, karena apa? Karena dibangun di atas harapan yang kuat dan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan yang diremehkan, dosa-dosa yang remeh, itu bisa menjadi suatu dosa yang diancam dengan ancaman besar. Kenapa? Karena diiringi perasaan aman terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus-menerus melakukan dosa itu. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, "La saghira ma'a al-israr, la saghirata ma'a al-israr." Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya, dosa kecil dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Taib. Nah, ini berkaitan dengan perkataan Imam Thahawi rahimahullah ta'ala, masalah al-amnu wal-iyas. Pahami dengan baik. Allah katakan tentang perasaan aman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illal dhalun." Siapa saja yang merasa aman dari merasa putus asa dari rahmat Allah, maka dia orang-orang sesat. Adapun yang merasa aman dari makar dihukumi dengan khasirun, orang-orang yang merugi. Nasallallahu alaihi wa sallam. Anak tahu bihada subhanakallahumma.